Lilin Herlina Palapa. Terima kasih Leni. Oke, aku silakan. Yang kiri selamat malam. Malam semuanya. Nyanyi lagi sama-sama lagi. Jangan kau tanya atau ku bertanya, kemana ku akan membawa diriku jauh-jauh. Biarkan saja ku akan turuti langkahnya kakiku kemana tujua arah dituju. Semuanya kalau saya menyinar sekitarnya karang kuasa yang lagi ya. Barang-barang dengan dukungan dari Ramayana buat kita semuanya. Candi Siti Gupi Sidi. Tak ada gunanya menangis lagi, buang air mata yang tiada arti. Bagiku sampai di sini, ku menahan sabar yang tiada henti. Engkau tetaplah tak mau mengerti. Mulai saat ini kau anggaplah saja seakan di bapak-bapak ibu semuanya yang cantik-cantik. Hey. Yang sama-sama lagi ya. Mas-masku di sebelah kanan. Cantik banget Palapak Ramayana. Yang bawah. Seakan diriku hilang lenyap sejak jadi cintamu. Biarkan saja ku akan turuti langkahnya kakiku.